Apa goyang dua jari tak? Ngerotok bengi lah elek geng. Oke, masih dalam sosial reaction, kita coba sebuah lagu karya cipta dari Bang Haji. La ilaha A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu satu, Tuhan tepat menyembah. Dirgayu Sidoarjo. Mengapa kau Tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan benda? Ada satu pun yang menyerupainya. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu,